spesial untuk Irek Community. Mana Irek Community? Ikatan Remaja Demak yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya ya. Luar biasa sekali. Ya, Mbak Rara, ada yang perlu disampaikan sama SNP Indonesia? Salam kenal dari saya teman-teman ya. Senang sekali saya bisa bergabung di tengah-tengah masyarakat semuanya di sini. SNP Indonesia semuanya ya. Semoga kedepannya makin kompak, sukses. Juga ribuan rasa terima kasih atas kehadiran dari Mbak MC Demak ya. Mbak MC Jawa Tengah, Mbak Rompeli Sugeng Rawuh, selamat datang. Sekaligus saya mohon izin ya. Untuk Mas Jarwo, terima kasih. Mas Jarwo. Baik, yang ditunggu-tunggu juga yang dinanti-nanti. Artis ciliknya Indonesia tuh. Artis cilik yang punya suara sakti. Artis cilik yang punya suara merdu. Ini kasetnya sudah beredar di seluruh persada Nusantara. Iya ya? Sudah beredar di mana-mana semuanya. Ada SNP Indonesia, ada Ramayana, juga ada Multipos. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala Dupalapa. tepuk tangannya mana dulu dong. Terima kasih.